Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, ma ba'du. Ini bab yang baru, bab maja'a fi man lam yakna' bil halifi billah. Bab tentang keterangan orang yang enggak puas kalau sudah dikasih sumpah atas nama Allah. Maksudnya ini ancaman ya. Ancaman. Oh, ini kalau sudah diberi sumpah atas nama Allah kemudian enggak puas, maka ini mengurangi tauhid. Ya. Karena orang yang enggak puas dengan sumpah atas nama Allah berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tentu dia akan ridha tatkala dia diberi sumpah atas nama Allah. Ya, dan orang yang enggak puas dengan sumpah atas nama Allah, ini dalil akan kekurangan pengagungan dia kepada Allah. Maka ini mengurangi tauhid. Baik. An Ibnu Umar, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la tahlifu bi abaikum man halafa billah falyasduq. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak atau nenek moyang kalian. Siapa yang bersumpah atas nama Allah, maka dia mesti jujur. Wa man hulifa lahu billah, siapa yang diberi sumpah dengan nama Allah, falyardha, dia mesti ridha. Wa man lam yardha falaysa minallah, siapa yang enggak ridha maka dia bukan bagian dari Allah. Hai barakallahu fikum. Ya, lihat di situ syarhul kalimat, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Namun ini bukan maksudnya khusus dengan nenek moyang, berarti kalau bersumpah dengan nama selain Allah ya ini boleh. Kalau nenek moyang enggak boleh, tidak demikian. Ini kena kebanyakan orang-orang Arab dahulu bersumpahnya pakai nama nenek moyang mereka. Ya, ai. Ya. La tuqsimu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian wala bi ghairihim, maupun dengan selain mereka dari nenek moyang kalian. Bahkan kita bersumpah dengan nama Ka'bah, dengan nama Rasulullah itu pun enggak boleh. Ya, kayak orang sekarang demi Allah, demi Rasulullah itu enggak boleh. Haram, syirik asghar. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Karena adat orang Arab, mereka dahulu bersumpah dengan nama nenek moyang. Di annadzalika huwa wadzik wa dzakara al-aba, dan Nabi SAW menyebutkan nenek moyang, li annadzalika huwal musta'malu 'indal arabi ghaliban, karena itulah yang musta'mal, yang digunakan ketika bersumpah 'indal arab, menurut orang ya, menurut orang-orang Arab ghaliban umumnya demikian dahulu. Nah, siapa yang bersumpah atas nama Allah, fal yasduq, maka dia mesti jujur. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersumpah atas nama Allah wajib dia jujur. Ya. Jangan dia bersumpah atas nama Allah dusta. Demi Allah tapi dia dusta. Nah, ini dusta dan ini termasuk istihan bi azamatillah. Ini termasuk merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun Ibnu Mas'ud kemarin mengatakan bersumpah atas nama Allah dusta itu lebih disukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah namun jujur. Karena jujurnya itu enggak bermanfaat karena sudah diselimuti oleh syirik asghar. Ya, bersumpah atas nama selain Allah sudah tauhid. Namun dusta ini maksiat. Syirik asghar dosanya lebih besar daripada maksiat. Namun keduanya keburukan, tapi kalau ditimbang yang lebih buruk yang jujur namun bersumpah dengan nama selain Allah. Falyasduq ay asidku wa huwa al-khabaru al-mutabiqu lil waqi'. Maka dia mesti jujur. Apa itu jujur? Adalah khabar, kabar yang selaras dengan realita. Ya, yang sesuai dengan waqi', lil waqi', sesuai dengan realita. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hulifa lahu Billah, siapa yang diberi sumpah atas nama Allah, fal yarda, maka dia mesti ridha, ay fal yaqbal udra akhihi muslim. Dia mesti terima udur saudaranya muslim yang telah bersumpah dengan nama Allah. Yuhsin bihi dhanna, dia mesti berbaik sangka kepadanya, malam yatahaqqaq ya kadibahu, selama belum terbukti kedustaannya. Ya, ini syahidnya di sini. Siapa yang diberi sumpah atas nama Allah, falyarda, ini syahidnya, poinnya di sini. Ya, dia mesti ridho dengan sumpah ya atas nama Allah yang diberikan pada dia. Kenapa? Ta'dhiman lillahi subhanahu wa ta'ala, ini dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid. Ya. Tabarakallahu fikum. Dia mesti ridho. Falyardo, siapa yang enggak ridho, maka dia bukan bagian dari Allah. Sudah diberi sumpah atas nama Allah, ya, dia bukan bagian dari Allah. Ini barok, ya, berlepas dirinya dia dari Allah. Karena dia enggak ridho dengan sumpah atas nama Allah. Ini ancaman besar. Kecuali telah terbukti kedustaan dari orang yang bersumpah tadi. Misalkan Pak Imam ya diminta, apa Pak Imam meminta haknya. Orang tadi mengatakan, enggak, saya enggak mengambil Anda, hak Anda. Demi Allah, saya tidak mengambil hak Anda. Maka Pak Imam mesti terima. Mengagungkan Allah. Kecuali terbukti kedustaannya. Ah, dia mah kang dusta, kang bohong. Nah, demi Allah, demi Allahnya itu main-main. Dusta, nah itu baru. Ya, Pak Imam boleh tidak menerima pengakuan dia yang disertai dengan sumpah atas nama Allah. Bukan dalam rangka tidak mengagungkan nama Allah yang dijadikan sumpah oleh dia, tetapi karena sudah terbukti kedustaannya tadi. Baik. Syarhul ijmali, penjelasan global dari hadis ini, ya fi hadal hadisi yanha Rasulullah, dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang anil halifi bi ghairillah, ya dari bersumpah dengan nama selain Allah. Lianna dzalika yastalzimu ta'dhimal makhluqin. Karena yang demikian berkonsekuensi mengagungkan makhluk wal khudu alahu, dan malah tunduk kepada makhluk. Wal Islam yarba'u bi abna'ihi 'anil khudu' li ghairillah. Sedangkan Islam menolak dari kalangan umatnya untuk tunduk kepada selain Allah. Abna'ihi maksudnya abna'il Islam, umatil Islam. Ya. Summa ya'murullahu, summa ya'muru Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan man halafa billah, bagi siapa saja yang bersumpah atas nama selain atas nama Allah, falyasduq. Ayasduq, harus dia berlaku jujur. Lian as-sidqa fadilatun idza kana mujarradan. Ya. Karena kejujuran itu adalah sebuah keutamaan. Idakana mujarodan, jika kejujuran itu ya, apa idakana mujarodan, kejujuran itu sendiri sudah merupakan keutamaan. Apalagi kalau dia pakai nama Allah, tauhid ini. Fakaifa idza ukida bil qasami billah, bagaimana jika semakin ditegaskan sudah dia jujur, semakin ditegaskan dengan sumpah atas nama Allah. Summa amara Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan al-mahlufa lahu, orang yang diberi sumpah, bi-ayyakbala udhra akhihil muslimi, agar menerima udhur saudaranya muslim, idha halafa lahu billah, jika dia bersumpah kepadanya, orang tadi, saudara muslimnya itu bersumpah kepadanya, dengan nama Allah, malam yatahakkok kadibahu, selama belum terbukti kedustaannya. Ya, lianna dharika husnudhanni bi-akhihil muslimi, karena yang demikian termasuk husnudzan kepada saudara muslim. Ya. Baik, wa dzalika wa li anna dzalika, kemudian wa man lam yarda falaysa minallahi fi syai. Siapa yang enggak ridha, maka dia bukan bagian dari Allah sedikit pun. Barok dia terhadap Allah. Karena dia tidak ya puas dengan sumpah atas nama Allah. Ini ancaman besar ini. Baik, barakallahu fikum. Al-fawaidu, beberapa faedah yang kita bisa ambil di sini, tahrimul halifi bi ghairillah, haramnya bersumpah dengan nama selain Allah. Syirik asghar. Bisa berkembang menjadi syirik akbar kalau pengagungan dia kepada objek sumpah seperti pengagungan dia, kecintaan dia kepada Allah. Ya. Asani jawazul halifi billah idza kana shadiqan. Bolehnya bersumpah dengan nama Allah jika dia jujur. Siapa yang ingin bersumpah, fal yahlif billah. Bersumpahlah atas nama Allah. Asani yang kedua, tahrimul halifi billahi kadiban. Haramnya berdusta, haramnya bersumpah atas nama Allah secara dusta. Kenapa? Ini karena termasuk merendahkan pengagungan Allah. Semisal orang demi Allah padahal dia dusta. Arabi wujubur ridha ala man halafa lahu billah. Wajibnya ridha bagi orang yang diberi sumpah atas nama Allah. Wadzalika ma lam yatahaqqaq kadibal halif. Yang demikian selama belum terbukti kedustaan orang yang bersumpah tadi. Ya, kalau sudah ada indikasi besar dia berdusta, enggak boleh. Ya, enggak perlu diterima sumpah dia yang pakai nama Allah sekalipun. Ya. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab, haitsu dallal hadisu ala wujubi ridha man hulifa lahu billah. Ya, hadis ini menunjukkan akan wajibnya ridha bagi orang yang diberi sumpah atas nama Allah. Munasabatul hadis lil tauhid, haitsu dallal hadis, korelasi hadis ini dengan tauhid, di mana hadis ini menunjukkan ala wujubi ridha man hulifa lahu billah. Wajibnya ridha bagi orang yang diberi sumpah atas nama Allah, li'anna dzalika ta'zimun lillah. Karena itu bentuk pengagungan pada Allah, wa dzalika min kamalit tauhid. Yang itu termasuk ya, kesempurnaan tauhid. Baik. Ya. Babu qauli masyaallah wa syi'ta. Masuk ke bab berikutnya, bab ya, masyaallah wa syi'ta. Ucapan syirik asghar. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Ya, ini larangan ya, termasuk syirik. Ya. Karena jika ada yang mengatakan demikian berarti dia telah menyekutukan antara Khalik dan makhluk dalam masyiah, dalam masalah kehendak. Seakan-akan semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Dia. Di mana diatofkan masya Allah wa syi'ta, diatofkannya dengan huruf waw. Teman-teman yang belajar ilmu nahwu maupun yang hadir kemarin yang belum belajar ilmu nahwu sekalipun, huruf waw itu dalam bahasa Arab memberikan faedah tasyrik, persekutuan. Ya, misalnya saya katakan begini, jaa zaidun wa amrun. Jaa telah datang Zaid wa amrun dan Amr. Berarti si Zaid dan Amr sama-sama datang. Berbarengan. Kalau dikatakan masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam masalah masyiah, kehendak atas semua yang terjadi dalam semesta ini antara al-khaliq Allah dengan makhluk. Ya, dengan makhluk. Taib. Ini syirik dalam rububiyah, ini enggak boleh. Walaupun orang yang mengucapkannya la ya'taqidu hadza fi qalbi, enggak meyakini itu di kalbunya. Enggak, maksud saya semua atas kehendak Allah, cuman ya. Nah, ini syirik dalam lafaz, manhi, terlarang. Padahal enggak memaksudkan di kalbunya. Ini aja syirik, syirik asghar. Gimana kalau dia memang memaksudkan di kalbunya, semua atas kehendak Allah dan kehendak Engkau? Nah, syirik akbar. Asyaddu al-amru, semakin parah ini. Ya, al-amru asyaddu. Baik. An Qutailah, dari sahabat Qutailah. Ya. Qutailah ini ya, wanita, bukan pria. Qutailah bintu Saifi al-Ansariyah. Ya, ini Qutailah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu anha. Ia mengatakan anna yahudiyat, bahwasanya Yahudi, lihat langsung di Syarhul Ijmali, siapa itu Yahudi? Hum man kullu man yad'i annahu ala dini Musa. Semua yang mengklaim bahwa dia berada di atas agama Nabi Musa, sawa'un kana bani Israel min bani Israel aw min ghairi. Apakah dari bani Israel atau enggak? Yahudi. Makanya di Israel ada Yahudi negro. Ada Yahudi orang Filipin. Iya. Ya. Bahkan saya melihat sendiri di Hebron, di Khalil, di Hebron, Palestina, polisi-polisi Israel itu tampangnya Cina. Cina. Bahkan ada yang negro. Negro. Ya, jadi Yahudi itu yang dari Bani Israel atau selain Bani Israel. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, Yahudi yang masuk Ahlul Kitab hanya yang Bani Israel. Yang hanya Bani Israel. Baik, barakallahu. Nah, kata Qutailah radhiyallahu anha, anna yahudiyan ata an-nabiyyah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala innakum tusyrikun, kata orang Yahudi ini kepada Nabi, kalian telah berbuat syirik. Taqulun, kalian umat Islam mengatakan masyaallahu wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Nabi. Wa taqulun wal ka'bati, kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Al-Ka'bah fil lughah, lihat di footnote, tutlaqu ala kulli bina'in murabba'in, itu diitlakan kepada setiap bangunan segi empat. Wal muradu biha huna, yang dimaksud di sini Baitullah bi Makkah al-Mukarramati, yaitu rumah Allah yang ada di Mekkah Mukarramah, alladhi amara Allahu bi hajjihi wastiqbalihi fis salawat, yang Allah perintahkan agar kita menghadap ke situ dalam sholat dan dalam haji. Sholat haji kita ke situ. Nah, ini berarti orang Yahudi ini tahu larangan bersumpah atas nama selain Allah, larangan juga mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini Yahudi ini tahu, ya. Ini Yahudi ini tahu ini adalah kesyirikan, dan Nabi SAW mengakui hal tersebut, dan Nabi SAW mengarahkan kepada umat agar meninggalkan yang tadi. Baik. Fa amarahum an-nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para sahabat, idza aradu ayahlifu, apabila mereka hendak bersumpah, ayaqulu wa rabbil Ka'bah. Mereka mesti bersumpahnya demi Allah Rabb Ka'bah. Wa ayaqula masyaallahu tsumma syi'ta. Dan agar mengarahkan masyaallah tsumma. Beda ya dengan huruf tsumma dengan huruf waw. Huruf atofnya itu. Kalimat jedanya itu. Ya, kalimat sambungnya itu. Kalau summa tidak tufidu tasyrik. Tapi tufidu at-tartib wa tarakhi. Kalau dikatakan masya Allah summa syi'ta, semua atas kehendak Allah, baru kemudian atas kehendak Anda. Baik, barakallahu fikum. Ini dibolehkan tanpa lepakan summa? Boleh, tapi yang afdal masya Allah wahdah. Itu yang afdal. Ya. Baik. Rawi An-Nasa'i wa shahaha. Asyarrul ijmali. Penjelasan global hadis ini, yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi yukhbiruna Qutailah radhiyallahu anha. Qutailah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita, anna rajulan minal yahudi, bahwa ada seorang pria dari kalangan Yahudi, jaa ila Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridul qadha wa ta'na fil Islam, yang ingin mencela Islam. Ya, namun dengan realita yang ada memang betul gitu. Dan Nabi menerima kebenaran. Ya, apa yang dikatakan Yahudi ini benar, Nabi terima. Faqala ya Muhammadu innakum tusyrikuna billah, ia mengatakan wahai Muhammad, kalian berbuat syirik pada Allah, fatahlifuna bi ghairillah, kalian bersumpah atas nama selain Allah. Kal Ka'bati, semisal demi Ka'bah, wa tusyrikuna ma Allah ghairah fi masyiatihi, kalian menyekutukan ya Allah dengan selainnya dalam masalah masyiah, kehendak. Ya, dengan mengatakan masyaallah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Panaha Rasulullah, maka Rasulullah SAW melarang al-muslimina an dzalik. Melarang kaum muslimin dari perbuatan tersebut. Hatta la yakuna fi dinihim maghmazun li aduwihim. Hingga tidak ada lagi dalam agama mereka ada maghmaz. Ya. Ada bahan untuk mencela kaum muslimin, ya, li'aduihim, bagi musuh mereka. Supaya kaum musuh tidak punya bahan untuk mencela, enggak punya maghmaz. Wa arsyadahum, dan Nabi membimbing mereka kaum muslimin ila tariqil haq, kepada jalan yang benar. Wa dzalika bi ayyuqsimu bi rabbil Ka'bah. Jangan bersumpah dengan nama Ka'bah, tapi dengan nama Rabb Ka'bah. Demi Rabb Ka'bah, wa Rabbil Ka'bah. Siapa? Wa huwa Allah. azza wajal. Wa ayya, kemudian wa ayatifu ala masyiatillah bisumma. Kemudian mengatapkannya itu, dikasih kata sambungnya itu, masya Allah, semua atas kehendak Allah, dan Anda enggak boleh, tapi dengan summa. Pakai summa sebagai ganti dari waw. Karena waw litasyrik. Itu ada persekutuan antara Allah dan Khalik dalam masyiah, dalam masalah kehendak. Kalau summa enggak. Ya. Lianna summa la tufidu tasyrik. Karena summa tidak memberikan faedah tasyrik, persekutuan. Ya. Tapi summa litertib. Jadi begini, kalau dikatakan masya Allah summa syi'ta, semua atas kehendak Allah, ya, taib. Kemudian baru atas kehendak Anda, ya, taib. Ini begitu. Kalau summa, ya. Kama tufiduhu al-waw, al-fawaidu, yang bisa diambil faedah, ya, dari hadis ini, yang pertama ma'rifatul Yahudi bi syirkil asghar. Orang Yahudi mengetahui syirik asghar, ya, sehingga mereka mengatakan tusyrikuna, ya, tusyrikun antum tusyrikuna billah, kalian berbuat syirik pada Allah. Berarti dia tahu ini syirik asghar. Baik. Ya. Asani yang kedua, ma'rifatu syakhsi bil haqq la yadullu ala imanihi bih. Pengetahuan seseorang akan kebenaran itu tidak menunjukkan keimanan dia kepada kebenaran tadi. Kan Yahudi tahu. Itu kan. Namun dia enggak beriman. Asalis yang ketiga, athfu masyiatil makhluk ala masyiatillahi bil waw syirkun asghar. Memberikan kata sambung kehendak makhluk dengan kehendak Allah pakai huruf waw itu syirik asghar. Mesti pakai summa. Atau lebih bagus wahdah. Masya Allah wahdah. Ya. Sama yang pembahasan kemarin, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena ini, harus laulallah summa fulan. Kalau bukan karena Allah, baru kemudian karena si fulan. Tentu saya sudah terlantar gitu. Ya. Arabi yang keempat, al-qasamu bi ghairillah syirkun asghar. Bersumpah atas nama selain Allah syirik asghar. Mahma kanat manzilatul muqsami bi, walaupun kedudukan yang dijadikan objek sumpah itu tinggi, padahal Ka'bah yang dijadikan objek sumpah, ya, yang dijadikan adalah Ka'bah, Ka'bah Baitullah Haram, ya. Kalau bersumpah pakai nama Ka'bah yang syirik dilarang, terus gimana dengan bersumpah pakai nama selain Ka'bah makhluk, makhluk selain Ka'bah, gimana? Ya lebih haram lagi, ya, demi Ibu Pertiwi. Demi Monas, demi Monas. Ya. Al-khamis yang kelima, wujubu qawli qabulil haqqi mahma kana, ya, masdaru. Wajibnya menerima kebenaran walau dari manapun itu sumbernya berasal. Hatta dari Yahudi diterima. Hatta dari setan jin sekalipun diterima mengenai, ya, kabar ayat kursi dari hadis Abu Hurairah, ingat? Dan ciri khas jahiliyah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya mau menerima kebenaran dari golongannya aja. Nah, itu ciri khas jahiliyah. Menerima kebenaran dari Yahudi, dari jin sekali. Kalau dari golongannya baru dia terima. Ini ciri khas jahiliyah. Ya. Kalau ustaz yang ngomong baru terima. Kemudian as-sadis yang keenam, fihi isbatu sifatil masyiati lillah. Di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat masyiah, kehendak bagi Allah. Allah memiliki sifat masyiah, kehendak. As-sabi yang ketujuh, isbatul masyiah lil makhluk. Penetapan sifat apa adanya masyiah bagi makhluk. Nah, perhatikan di sini. Kalau Jabriyah mengatakan makhluk gak punya kehendak, semua udah ditakdirin, makhluk kayak robot aja udah. Ini paham Jabriyah. Ya. Kalau paham Qadariyah, ya, makhluklah yang punya masyiah, yang punya kudrah, semua pilihan makhluk. Allah gak punya pilihan atas makhluk. Semua yang dilakukan hamba bukan pilihan Allah, bukan kehendak Allah. Ini Qadariyah. Kalau Jabriyah apa? Ya. Semua atas kehendak Allah semata. Makhluk enggak punya pilihan, enggak punya kehendak, enggak punya kekuatan, enggak punya ikhtiar. Udah kayak robot. Jabriyah. Ahlussunnah di tengah-tengah. Kemudian ya. Lakinnaha tabi'atun li masyiatillah. Namun masyiah makhluk, kehendak makhluk itu semua mengikuti kehendak Allah. As-samin yang ke-8, jawazu atfi masyiatil makhluqi ala masyiatillah, ala masyiatillahi bitsumma. Bolehnya memberikan kata sambung kehendak makhluk di atas kehendak Allah pakai huruf atau summa. Ya, summa. Tabarakallahu fikum. Munasabatul hadis lil babi wa lit tauhid, korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid apa? Ya, haitsu dalla al haditsu, di mana hadis ini menunjukkan ala anna qaula masyaallah wa syi'ta syirkun asghar. Ucapan semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda itu adalah syirik asghar. Ya. Ah, baik. Berikutnya. Walahu aidon. Ya, dan juga masih ya. Diriwayatkan oleh beliau oleh An-Nasa'i ya, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin nabi, bahwa ada seorang yang berkata pada nabi, masya Allah wasyita, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda ya. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Maka faqala, maka Nabi mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ya, diserupakan dengan Allah dalam masalah masyiah, dalam masalah kehendak. Maka Nabi perintahkan orang tersebut untuk mengatakan masyaallahu wahdah. Ya, semua atas kehendak Allah semata. Nah, ini yang paling afdal. Ini irsyad, bimbingan yang paling sempurna untuk mengatakan masya Allah wahda. Kalau pakai masya Allah summa syi'ta itu boleh, tapi yang afdal yang ini. Ya, nggak ada kontradiksi. Ya, jadi ada tiga pembahasan. Masya Allah wahda, semua atas kehendak Allah semata. Ini tauhid yang paling sempurna. Masya Allah summa syi'ta, semua atas kehendak Allah, baru kemudian atas kehendak Anda, ini boleh. Tapi tauhid juga. Nah, yang ketiga ini syirik asghar. Masya Allah summa syi'ta. Semua atas kehendak Allah, kemudian baru kehendak Anda. Ini kalau diyakini hanya di lisan, diyakini enggak demikian. Kalau meyakini di kalbu, semua yang terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Nabi, ini syirik akbar dalam rububiyah. Ya, bisa dipahami sini ya? Baik, barakallahu fik. Syarul kalimat, aja'altani as-sayyartani, apakah engkau hendak merubahku, menjadikan aku? Aja'altani, hamzahnya itu A, hamzahnya istifham, wal istifham lil ingkari. Pertanyaan ini untuk mengingkari, mencela. Nah, niddan ay syabihan nadhiran, apakah engkau hendak menjadikan aku yang serupa, tandingan bagi Allah, nadhiran, padanan bagi Allah, dalam hal masyiah, dalam hal kehendak. Semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendakku. Gitu. Syarhul Ijmali, penjelasan global hadis ini. Yukhbiruna Ibn Abbas. Ibn Abbas mengabarkan kepada kita, radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'alin ilan nabi, bahwa ada orang yang datang, ja'alin nabi, yang datang pada Nabi SAW, fi amrin lahu, dalam sebuah perkara, faqala masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Orang tersebut mengatakan, semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Anda wa ya Rasulullah. Fa'angkaru alaihi nabi, maka Nabi SAW mengingkari orang tersebut, hadal qawla, ucapan ini, wa akhbarahu, dan Nabi kabarkan padanya, anna atfa masyiatil makhluk ala masyiatillah bilwaw, bahwa memberikan kalimat jeda kehendak makhluk di atas kehendak Allah pakai huruf waw, syirkun, itulah kesyirikan. La yajuzulil muslimi ayatalaf fadabih, ya, gak boleh bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya, walaupun tidak meyakini di kalbu. Itu termasuk syirik asghar. Kalau meyakini di kalbu, ya syirik akbar. Ya. Baik. Summa arsyadahu ila qaulil haq. Kemudian Nabi membimbing orang tadi untuk kepada kalimat yang tepat, wa dzalika bi ayyufridallaha fi masyiatihi, yaitu dengan mengesakan Allah dalam masyiah kehendak, wala ya'tifa alaihi masyiata ahadin, dan tidak memberikan mengatof, memberikan kata sambung dengan kehendak Allah di atas kehendak siapapun dari kalangan makhluk, bi ayyi nau'in min anwa'il ataf. Ya, dengan segala jenis dari jenis-jenis kalimat sambung. Masya Allah wahdah, pakai semata, enggak pakai lagi summa syi'ta. Ini yang paling afdal. Ya. Al-fawaid, ya. Beberapa faedah yang bisa diambil dari sini, wujubu ingkari mungkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Nah, yang kedua, yu'dzarul jahilu bijahlihi. Orang yang bodoh diberi uzur akan kejahilannya. Ini kalau dia tobat. Kalau dia enggak tobat, enggak diberi uzur. Kan langsung dihardik, ya. Nah, diberi uzur. Sama ketika ada sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, ya Rasulullah, ija'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wa Rasulullah, buatin dong kita pohon keramat. Buat gantungin pedang supaya pedangnya jadi sakti mandraguna sebagaimana orang musyrik itu punya pohon keramat juga. Maka Nabi hardik mereka. Ya, maka kata para ulama, orang yang mengucapkan kalimat kekufuran apabila diberi peringatan, diajarkan, dia berhenti, maka diberi uzur. Tapi kalau enggak, kafir udah. Sama kayak Bani Israel, baru aja lepas dari kejaran Fir'aun, sampai ke Syam, di Palestina, lihat musyrikin nyembah berhala, bilang, ija'alana aliha kama, ija'alana ilahan kama lahum aliha. Buatkan dong buat kita Musa berhala sebagaimana yang mereka juga berhala. Nabi Musa hardik, innakum qaumun tajhalun, diberi uzur. Berhenti. Tapi kalau enggak, oh wah, biarin Musa. Kamu ngelarang kita tetap bikin berhala. Ya kafir mereka. Paham sini ya? Atsalis yang ketiga, anna atfa masyiatil makhluki ala masyiatillahi bil waw syirkun asghar. Bahwa memberikan kata sambung kehendak makhluk di atas kehendak Allah pakai huruf waw, syirik asghar. Ya. Arabi yang keempat, isbatu sifatil masyiati lillahi ta'ala, ditetapkannya sifat masyiah kehendak bagi Allah ta'ala. Munasabatul hadis lil babi walit tauhid, korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid, aitsu dalla al hadisu ala anna qawla masyaallah wa syi'ta syirkun asghar. Hadis ini menunjukkan ucapan semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda syirik asghar. Mulahadah, ya, yang dijadikan catatan di sini, al-jam'u baina hadzal hadisi, mengkompromikan antara hadis ini wa qawli dan sabda Nabi masyaallah wa tsumma syi'ta, dikompromikan. Kan kalau dalam hadis ini masyaallah wahdah, semua atas kehendak Allah semata. Anna qawla syakhsi, ucapan seseorang masyaallah tsumma syi'ta jaizun, itu boleh. Lakin kauluhu, namun ucapan ni kaulahu, ucapan ni masya Allah wahdah afdal, itu yang lebih afdal. Ya, baik. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pekan depan dan kita selesaikan insya Allah sebelum kita masuk ke bab berikutnya. Insya Allah sebelum Ramadan kita selesaikan. Subhanallah. Ada yang mau bertanya silakan. Tafadhol. Ya.